kami sampaikan kepada jamaah Ikhwan yang masih berada di bagian saf utara terlebih dahulu, karena masih terdapat saf-saf yang masih berada di serambi kolam yang tidak mencukupi, kami persilakan untuk naik ke lantai 2. Juga kami sudah siapkan di atas. Sekali lagi kami sampaikan, silakan yang di serambi selatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Ikhwan dan Akhwat sekalian, mari kita awali pagi yang sejuk ini dengan mengucapkan kalimat-kalimat pujian dan kalimat-kalimat syukur sebagai bentuk penghambaan kita dan ucapan terima kasih atas limpahan nikmat yang senantiasa kita rasakan sehingga kita dapat berjamaah berkumpul di Masjid Nurul Asri dalam rangka untuk bermajelis ilmu, dalam rangka untuk memperkuat keimanan kita, memperluas rawala keislaman kita. Ada hadis yang mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang berada di luar rumah dalam rangka untuk menuntut ilmu, sesungguhnya mereka sedang berada di jalan Allah. Semoga niat ikhlas kita datang ke Masjid Nurul Asri dalam rangka untuk bermajelis ilmu merupakan tonggak awal peradaban Islam yang jauh lebih baik. Takbir. Kemudian sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri beliau, para sahabat dan para pengikut sunah-sunah beliau. Semoga kelak kita dapat diperjumpakan dengan beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali tablik akbar pada subuh hari ini dengan melafazkan lafaz tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami panggil Ketua Takmir Masjid Nurul Asri untuk memberikan sambutan mengawali takda pagi hari ini. Kepada Bapak Muharram SAG kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi binikmatihi tatimus salihat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita, guru kita, murabbi kita, Ustadz Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, atau yang akrab kita panggil dengan Bim. Selamat datang Sugeng Rawuh Ustadz Nurul Asri Ndersan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan pada beliau kesehatan dan istiqomah jalan dakwah dalam rangka menegakkan kalimatullah la ilaha illallah. Salawat salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mampu istiqomah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mewarnai kehidupan kita sesuai dengan beliau ajarkan. Mudah-mudahan pula kita kelak bersama keluarga kita hanya Allah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kesempatan yang singkat ini saya hanya menyampaikan ucapan Allah khairan katsir seluruh pihak yang telah membantu kegiatan tablik akbar 2 hari di Masjid Nurul Asri, Agim dan tim Darut Tauhid yang telah berhadir di masjid kami ini. Tak lupa terima kasih pada mitra dakwah kami Warung Group 2 selaku pengurus takmir menyampaikan informasi kepada jamaah. Yang pertama tentu mohon doa dan dukungannya. Ini mampu menjalankan visinya. Ini jamaah sekalian, yaitu menjadi pusat dan ajar Al-Quran. Ibadah, baik ibadah yang wajib, baik yang kaitannya dengan hablu minallah maupun hablu minannas. Dan alhamdulillah kami ada program bersama dengan PSU. Masjid ini menjadi pusat santri menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sekarang 500-an santri. Dua, di masjid ini juga ada kegiatan namanya Kambon. Kampung Quran Dersan, maaf. Kampung Quran Dram ngaji dari rumah ke rumah warga. Mondoi rumah warga di sekitar masjid ini menjadi pusat all sama dengan pesantren sahabatku. Sekarang alhamdulillah sudah ada 10 halaqoh. 50 halaqoh, setiap halaqohnya 8 di masyarakat umum di sekitar Jogja ini. Jadi belajar bertempat di rumah warga. Mohon doanya, makin banyak rumah yang bisa diwakafkan pemanfaatannya untuk belajar di masjid kita ini. Yang terakhir, mohon partisipasi jemaah selalu hadir dan hadir di masjid ini. Alhamdulillah sekarang full masjid ini penuh kajian tiap sore hari dari jam 4.15 sampai kemudian di waktu subuh. Alhamdulillah kita ada dua kegiatan ba'da subuh, yaitu dan Sabtu sore yang kita tunggu momennya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Untuk selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan tausiah dari guru kita, ustaz kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar, yang insya Allah acara ini juga baik. Demikian saja yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah khilafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Bapak Muharram yang sudah memberikan sambutan mewakili takmir Masjid Nurul Asri. Belum AAG memberikan tausiahnya di tengah-tengah kita, kami sampaikan sekali lagi bahwa kajian pada subuh hari ini akan on di MGFM dan juga live streaming di official account YouTube Masjid Nurul Asri. Kemudian juga kami kait dengan infak pada subuh hari ini, semua nanti akan disalurkan pada Rumah Hafiz Tangguh Darut Tauhid. Kemudian informasi yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mari kita dengarkan secara seksama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita A'agim. A'agim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ma inna nas'aluka imanan kamilan, inan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama abadan ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrir, menjadi hamba yang kau ridhoi, yang kau curahkan rahmat kasih sayangmu. Jadikan siapapun yang merasakan nikmatnya yakin pada nikmatnya mengabdi padamu. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia mulia. Kumpulkanlah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan, mendengarkan setiap ucapan, mengetahui apa yang kita lakukan, mengetahui masalah yang sedang kita hadapi, menyaksikan dosa dan maksiat yang diperbuat, sembunyi bagi Allah, tahu aib-aib kita, Allah tahu maksiat-maksiat. Kenapa orang lain masih menghargai kita? Kalau dibuka aib, orang yang menghargai kita, jawab, dunia yang menyebabkan kita dihargai orang sangat-sangat disukai Allah. Sulit mendengar adzan, sulit mengakses Quran. Pak, sholat di masjid. Saya jam 5 akan live siaran langsung. Bulan orang Indonesia ada yang memikirkan masalah orang lain. Pak, sebelum saya lanjutkan nih, saya lihat wajah hadirin. Benarkah? Banyak atau banyak sekali? Berada salah ya penglihatan. Acungkan tangan yang yakin. Di masjid saja. Mudah-mudahan doa ini bisa mengantarkan menjadi ahli surga. Doa yang sangat Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar dari Syaus, semoga Allah ridho kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya Sayyidul Istighfar adalah kalau seorang hamba mengatakan ini doanya, Allahumma tarabbi la ilaha illa anta qalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastatoktu a'udhu bika min syarri ma sonatu abu'u laka bini'matika alaiya wa abu'u bidambi wangfirli fa'innahu la yagfiru dunuba illa anta. Artinya, ya Allah, anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi selain engkau, ya Allah. Tiada Tuhan selain engkau. Pada umumnya orang berkata begitu. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku. Wa ana abduka, dan hamba adalah hambamu, saya adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu. Kejahatan keburukan perbuatanku, abu ulaka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu padaku. Wa abu bi dzambi, dan aku pun mengakui dosa-dosaku padamu. Faghfirli, maka ampunilah hamba ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Hasilnya begini, barang siapa yang mengucapkan ini di waktu siang dengan yakin, kuncinya yakin ya, dengan yang penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, sebelum waktu fis, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga. Mau masuk surga? Nih, salah satu gerbangnya adalah membaca Sayyidul Istighfar dengan catatan yakin. Masalahnya kita ini Pak, umat Islam ini, kenapa umat Islam di Indonesia yang mayoritas di dunia terbesar umat Islamnya seperti ini? Ini pengulangan ya. Satu, karena tidak semua umat Islam belajar tentang, sehingga tidak jarang orang Islam sendiri yang tidak suka kepada Islam. Nah, dia belum belajar. Tidak sedikit orang Islam yang sebel kepada orang yang ke masjid, sebel dengar azan, sebel kepada kiai, kepada ulama, padahal dia sendiri Islam. Penyebab utamanya adalah belum belajar indahnya Islam. Satu. Yang kedua, itu suka belajar agama, kenapa kelakuannya tidak cocok dengan ilmu? Dua, penyebabnya salah niat. Jadi belajar agamanya belum tentu ingin dekat dengan Allah, tapi ingin gelar, ingin status, ingin diakui orang. Kalau niat sudah salah dari awal, hadis sahih yang Muslim yang semalam dibahas di sana, di Amikom, orang yang kedua dihisab dan akhirnya dimasukkan neraka adalah yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya, tapi niatnya ingin dipuji orang. Tidak diterima itu, walaupun berilmu tinggi, walaupun berdakwah. Salah niat. Yang ketiga, kenapa majelis taklim banyak, tapi kok perilakunya tidak sesuai dengan ilmu yang dipelajari? Yang ketiga, namanya ilusi ilmu. Jadi dengan tahu itu merasa sudah soleh. Makanya sering berdebat tentang agama, padahal berdebatnya saja sudah salah. Ada yang cara berdebatnya salah, niatnya salah, caranya salah. Ada yang dengan tahu itu seakan-akan dia sudah mengamalkan. Contohnya begini, kalian harus sabar. Innallaha ma'as sabirin. Tahu tidak? Allah itu senang kepada orang sabar. Sambil tidak sabar. Latak dong, walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Kenapa kalian marah-marah? Pakai dong otaknya. Buat apa kalian tahu dalil? Gitu ada. Bu, hati-hati, jangan terlalu dekat dengan orang itu. Maaf aja ya bu ya, dia tuh kerjanya ngomongin orang lain. Beritahu dalilnya ya, surat Al-Hujurat ayat 12. Haram hukum lain yang kalau dia dengar akan sakit hati. Dia itu orangnya. Itulah hadirin, titik lemah selanjutnya dari umat Islam adalah senang kamu tapi tidak fokus kepada amal. Masalah selanjutnya adalah dia sibuk beramal, ke masjid, ngaji, dia sibuk beramal, masjid, ngaji, tahajud, saum, umroh, wirid, tapi juga kurang bekasnya pada hatinya. Karena sibuknya hanya pada amalan lahiriah. Contohnya sholat subuh, datang bapak dari rumah ke masjid, sibuk, cepat-cepat, tak tidak kebagian parkir. Sini, duduk dari tadi, azan berkumandang, qomat diucapkan, ketika sholat, Allahu Akbar, psst, punya kesibukan sendiri. Ini imannya panjang betul sih. Mikir apapun, keinginan, kenapa Agim? Amin ya. Saya pengen tahu sih gimana si Agim begitu sambil sholat itu. Jangan-jangan dia nggak bisa baca Quran. Nah. Ruku ngelantur, sujud ngelantur. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selesai. Dia merasa bahagia. Padahal ngaco tuh isinya. Sibuk dengan lahiriah, mulut beramal, fisik beramal, yang kurang serius itu amalan hati. Sesudah itu istighfar. Enggak ingat dia lagi istighfar. Itu masalah hadirin. Banyak yang sibuk dengan amalan lahir, tapi lalai dengan amalan hati. Contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulut mengucap, tapi hatinya enggak ingat itu dia lagi mendoakan orang. Benarkah begitu? Nah, inilah yang bikin sering berantem. Kita sibuk beramal, itu takbir, ini takbir, ya berantem. Nah, paling fatalnya adalah yang terakhir ini. Dia sibuk belajar agama, dia sibuk berusaha mengamalkan agama, tapi jadi penyakit hati, jadi ujub. Dia ke masjid, lihat yang tidak ke masjid, lihat tetangga itu, ha? Kacau. Saya tahu dia suka lari. Dia jogging 5 km kuat. Ke masjid 50 meter enggak kuat. Begitu ada. Itu ahli masjid. Kenapa dia menghina orang? Padahal dia bisa ke masjid. Itu hidayah taufik Allah. Kalau enggak ditolong Allah, enggak ke masjid kita nih Pak. Lalu gimana yang belum ke masjid? Pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk membantu mereka ke masjid? Kalau menghina, menertawakan, jadi ke masjid tidak? Jangan meremehkan. Siapa tahu dia tidak ke masjid sini, tak ke masjid yang lain. Kita menertawakan. Lagi ngaji, samping ada bapak-bapak sudah tua. A'udhu billahi minasya. Yasin ketawa. Dua Iqra jilid dua. Astagfirullah. Sombong tuh. Orang yang belajar agama, belajar Quran terbata-bata, dua itu pahalanya. Pahala belajar, pahala membaca. Dia sudah bagus Quran tapi sombong. Dari mana dalilnya sombong? Hati-hati, hati hadirin. Jangan sampai sibuk ke majelis taklim, sibuk beribadah, tapi malah jadi penyakit hati. Ujub, merasa diri spesial. Kan ada tuh yang suka irak bapak dengan anak, sampai ke masjid jam 3, orang-orang pada tidur. Pak, lihat orang-orang pada tidur, padahal ini saat mustajab. Menurut bapak gimana? Menurut bapak, nak, bagusan mereka tidur daripada kamu bangun ngomongin orang. Ada yang ujub, ada yang takabur. Apa itu takabur? Batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Ada juga dengki. Apa itu dengki? SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang biasa ngaji ke sini, tiba-tiba pindah ngajinya ke majelis taklim yang lain, jengkel. Dia berkhianat. Kenapa berkhianat? Orang nyari ilmu, di sini mau ke Allah, di sana mau ke Allah. Kenapa? Kadang-kadang ada yang pindah masjid itu jadi kotor hati, enggak apa-apa. Nambah banyak ilmu, nambah soleh, harusnya nambah bagus. Makanya hadirin sekalian, hati-hati. Kalau ibadah jadi ria, jadi ujub, jadi tabur, jadi dengki, itulah masalah. Harusnya tambah ilmu, tambah amal, harusnya tambah bersih hati. Nah, ini nih doanya diikuti Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, kita coba ya. Satu, Allahumma anta rabbi. Saya coba terjemahkan ya, enggak usah diikuti semuanya. Yang harus yakin adalah Allahumma anta rabbi, engkaulah Tuhanku ya Allah. Tiada Tuhan lain di hati kita. Yang menciptakan kita adalah Allah. Khalaqtani. Yang mengurus diri kita setiap saat adalah Allah. Kita ini milik Allah. Didesain, dibentuk, diciptakan sesuka kehendak Allah. Kita tidak ikut campur dalam pembentukan tubuh kita ini. Kita terima apa yang Allah berikan ini. Harus ridho dengan apa yang ada. Bentuk hidung, bentuk badan, warna kulit, tidak boleh komplain. Kalau kita yakin Allah yang menciptakan kita, kita harus ridho dengan tubuh ini. Ini tubuh bukan takdir memilih. Ini tubuh takdirnya menerima dan pilihan kita. Jangan membanding-banding dengan yang lain. Jangan sombong kalau merasa bagus, karena dia yang menciptakan. Jangan minder kalau merasa ada kekurangan. Jangan iri lihat Allah ciptakan yang lain. Dan jangan meremehkan orang yang dianggap oleh kita lebih punya kekurangan. Dan siap, ini adalah milik Allah tubuh ini. Sesuka Allah, mau diapakan saja. Disehatkan, disakitkan, tidak selalu tubuh ini pulang utuh. Ada yang pulang duluan. Saya lihat sebagian sudah pulang duluan. Rambut hitamnya, sudah Pak? Sudah meninggalkan dunia hitam rambutnya. Ada yang giginya pulang. Ada yang giginya pulang duluan. Ada yang jarinya duluan. Ada yang ususnya sebagian duluan. Ada yang ginjal. Sesuka Allah pencipta diri kita. Maka hati-hati, jangan sombong, petantang petenteng, merasa gagah, hebat, kasih penyakit selesai badan kita. Ya, merasa pinter, saya ini IQ-nya tinggi, kasih kulit pisang, kepleset, geleduk, kepala bagian belakang, bisa geger otak, hilang memori kalau Allah mak. Wah, kulitnya mulus, cantik, gampang, kirim eksim. Kirim penyakit panu, wah ini bagus, rambut bagus, ketombe, rontok, gampang bagi Allah. Karena tubuh ini milik Allah. Tidak ada yang mengurus tubuh ini setiap saat selain Allah. Kita suruh gosok gigi saja males, apalagi ngurus semua, tidak bisa. Allah, Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengurus, yang mengelola. Jadi siapa yang mengurus tubuh kita setiap saat? Allah tahu tidak yang kita lakukan? Tahu? Yakin? Keperluan kita tahu? Allah tahu kita lapar, maka didatangkan beras, dinatang jadi makan kita. Allah tahu kita haus, tidak pernah lihat di mana mata airnya, bagaimana memprosesnya. Demi Allah, hadir di depan saya. Betul? Apalagi ini? Ini air madu nih. Demi datangnya rezeki saya ke sini, ini air madu. Itu lebah pontang panting tiap hari. Ngumpulin sari dari bunga untuk rezeki Abdullah Gimnastia. Lebah kontang panting, ini cara Allah memberi rezeki ya. Tanpa saya tahu lebah itu di mana. Dikumpulkan oleh petani, dipereskan, dibawa ke kota, dikemas dengan baik, simpan di toko, dibeli oleh DKM. Oleh DKM masukin ke gelas, kasih air hangat, demi Allah sampai ke sini nih. Masya Allah, Allah mendatangkan rezeki. Setiap saat rezeki dari Allah. Termasuk nafas. Ini rezeki. Karena Allah menciptakan paru-paru. Tiap sel perlu oksigen. Ada oksigen tanpa kita tahu seperti apa oksigen itu. Saudara menghirup apa? Oksigen. Mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Berhembus ribuan orang karbon dioksida kepada saya. Ya kan? Saudara diam-diam zalim nih. Gimana caranya hidung saya ini memilih oksigen? Tahu, tapi masuk ke sini tetap oksigen. Itu cara Allah mengurus. Masya Allah. Khalaqtani, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, tiada ilah selain engkau. Jadi mulai saat ini kalau ingin yakin, tidak boleh menuhankan harta, tidak boleh menuhankan gelar, tidak boleh menuhankan pangkat, jabatan, popularitas, tidak boleh menuhankan ikhtiar, pengalaman, tidak boleh. Tuhan kita Allah yang menentukan segala-galanya. Boleh punya dunia, terserah Allah kita dikasih dunia, tapi tidak ada dituhankan oleh kita. Jelas hadirin? Siapa sih yang suka dituhankan di hati? Yang mendominasi hati. Terus kepikiran siang malam. Hatinya selalu ingat kepadanya. Ingin selalu bersamanya. Takut jauh darinya. Mau berkorban apapun untuknya. Merasa mulia bersamanya. Nyaknya ini siapa? Kalau nyaknya ini harta, berarti dia menuhankan harta. Kalau nyaknya ini gelar, gelar, gelar, merasa hebat dengan gelar, takut berkurang gelar, gelar, gelar, gelar, gelar, berarti Tuhan gelar. Ada yang popularitas, demi ingin dikenal orang, terus lihat follower dan sebagainya. Padahal enggak ngepek, mau follower satu dirinya sendiri, mau follower sejuta, lima juta, seratus juta, tetap sama. Yang menilai adalah Allah. Jangan mati-matian sibuk mencari follower, like, dan apa? Ya saya juga ada sekitar 16 juta ya. Kali salah nulis, dosanya minimal berapa juta, gimana ngapusnya? Dan tidak usah berupaya follower, karena Allah yang menggerakkan orang memfollow kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya. Dan dulu orang tua kita, guru-guru kita enggak ada medsos. Ada di hati kita. Berapa banyak yang punya medsos ada di hati anaknya. Karena dia lebih senang. Nah, yakinlah tidak boleh menuhankan apapun kecuali Allah. Dan aku adalah hamba-Ku. Khalaqtani sudah jelas wa ana 'abduka. Aku menetapi wa ana 'abduka. Wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu. Aku dalam menetapi perjanjian untuk taat semampu. Jadi harus memaksimalkan. Tidak boleh setengah-setengah. Potensi apapun yang Allah berikan, pol untuk mengabdi kepada Allah. Dan ini ada lagi. Mengaku, aku berlindung kepadamu, a'udzubika min syarri ma sanatu. Harus berlindung kepada Allah. Dari keburukan kita, kemalasan kita, kemunafikan kita, minta tolong. Karena tidak ada yang mengancam diri kita selain dosa, keburukan, dan kekurangan kita. Tidak ada yang membuat kita terjerumus jadi ahli neraka, na'udzubillah, kecuali oleh dosa kita. Makanya kita harus minta tolong kepada Allah. Saudara tahu arti la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Di antara artinya adalah tidak ada kemampuan kita taat kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita harus yakin berhentinya kita dari dosa juga dengan pertolongan Allah. Abu ulaka binikmatika alayya, dan hamba mengakui. Nah ini penting nih. Semua nikmat itu datangnya hanya dari Allah. Nih lihat mata ke sini, ini yakin dari Allah. Digerakkan. Tidak akan datang air ini kecuali dengan izin Allah. Semua nikmat bentuk apapun jadi orang, alhamdulillah. Kita jadi orang tuh karunia hadirin. Kita dengan kambing sama. Apa samanya? Sama-sama tidak milih. Tidak milih jadi orang. Kalau stok nyawa kita ditakdirkan jadi bebek, bapak itu bebek sekarang. Bebek jantan. Ya. Makanya kalau lihat nyamuk, ya Allah, dia dengan saya tidak milih. Coba kalau saya takdirnya jadi nyamuk, halo, mencari nafkah jiwanya terancam. Dan makan terancam juga. Nyamuk tidak tenang tuh makannya. Selesai makan diburu hadirin. Berapa banyak nyamuk yang tewas di tangan kita, benar? Dia tidak pesan jadi nyamuk. Makanya kalau lihat kucing lapar, aduh, saya tidak jadi dia. Ambil, kan makan dagingnya, kasihin. Serius hadirin, kalau kita lihat hewan, sebetulnya dia dengan kita sama-sama tidak pesan. Allah yang menakdirkan. Makanya, jadi orang itu nikmat dari Allah. Kita bisa melek, bisa tidur, bisa nafas. Alhamdulillah dari Allah semuanya. Saya bisa bicara begini, karunia Allah. Gak ada ini. Wah, bangun pesantren hebat. Tidak ada kita ngebangun pesantren. Yang ada tuh Allah yang ngebangun pesantren. Kita cuma uji jadi jalan. Nikmat apapun total hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya. Diakui itu. Wa abu bi dzambi, dan ngaku dosa. Ya Allah, saya ngaku dosa. Tidak ada orang bisa tobat orang yang sibuk ngelesnya. Kalau ada sesuatu sibuk nyalahin orang. Pernah ada ibu-ibu terpikiran, "Aa, saya minta saran AA ini. Saya betul-betul jengkel dan marah sekali. Anak saya ini nakal, AA. Dan nurut. Padahal sudah saya sekolahkan di sekolah Islam yang terkenal." Terus ditanya, "Menurut ibu, mengapa anak ini bisa begini perangainya?" "Menurut saya, AA, ini gara-gara suami saya. Dia itu kepala keluarga yang tidak tanggung jawab. Tidak jadi contoh, pergi saja dari rumah. Pulang ke rumah secukupnya. Dia gak pernah memberikan kasih sayang kepada anak." Udah puas menyalahkan suami. Selanjutnya kira-kira apalagi bu? "Sekolahnya, A. Itu sekolah borju. Saya udah bayar mahal-mahal. Mana hasilnya?" Marah ke sekolah. "Ada lagi tidak bu?" "Ini teman-temannya yang ngaco, A. Itu teman-teman anak-anak orang kaya, ngaco semuanya, makanya anak saya ke bawah ngaco." "Ada lagi bu, teknologi, AA. Gara-gara HP dan internet rusak anak saya, si Mark Zuckerberg itu." Ngambek ke semuanya. Kira-kira udah jelas tidak siapa yang ngaco hadirin? Makin sibuk menyalahkan orang lain, itulah orang yang tidak bisa melihat kesalahannya sendiri. Rumusnya sederhana, orang yang sibuk melihat kesalahan orang lain akan lalai dari kesalahannya sendiri. Bagaimana kalau tentang ibu? "Saya ini sudah berusaha, AA." "Aduh, saya kan ibunya. Saya berjuang, AA." Udah, kalau sudah begitu makin lengkap. Karena ciri kedua orang yang tidak akan berubah adalah orang yang sibuk memberikan 1001 alasan. Alasan itu sebetulnya lebih sering memperjelas kesalahannya. Saya sudah doakan, ah. Saya sudah tahajud. Padahal kalau ditanya khusyuk enggak, pasti enggak. Itulah hadirin sekalian, harusnya ngaku dosa. Orang yang ngaku dosa disukai oleh Allah. Faghfirli maka ampunilah. Harus kita ini seperti pertanyaan pertama tadi. Mengapa kita dihormati? Kita dihormati Allah menutupi aib, dosa, kejelekan dan kekurangan kita. Itu harus nempel di sini. Ya Allah, Engkau tahu siapa diri saya yang sebenarnya. Engkau tahu maksiat mata, maksiat pikiran. Engkau tahu jinah mata hamba. Engkau tahu kebohongan. Engkau tahu kemunafikan diri ini. Ya Allah, Engkau tahu ilmu hamba ini sedikit. Ya Allah, Engkau saksikan sholat hamba tidak pernah khusyuk. Amal jarang ikhlas. Astagfirullah. Allah tahu. Hadirin sekalian, telah hadir Al-Mukarram, misalkan Kiai Haji Fulan, SH, SMM, SMP, SMA, dan selanjutnya. Terakhir, ALM. Selesai sudah. Kalau kita dipuji, dikagumi orang, inilah Ustaz yang langsung kita tahu apa yang ditutupi oleh Allah. Kita akan mengkerut. Tidak perlu kita ngomong, jangan hormati saya begitu, saya ini orang yang banyak dosa, saya ini tidak, saya orang itu lebay malah. Ya, itu namanya acting, pura-pura tawadu, padahal ingin dipuji. Waduh, dia inilah hati. Enggak usah gitu. Tinggal ya Allah, ya Allah. Dan pelan-pelan, jangan astagfirullah, astagfirullah. Itu juga acting. Tidak bisa acting, hati yang penting. Hadirin, Abu Ubidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada yang bisa mengampuni selain Allah. Orang-orang yang yakin dengan doa ini, dia tidak akan menuhankan yang lain selain Allah. Dia punya harta, gelar, pangkat biasa aja, ya. Karena semuanya cuma ting, topeng, tutupan. Tut yang Allah berikan untuk menutupi dosa dan aib kita. Ah, bagaimana kalau kita dihina orang? Ya, penghinaan orang tidak ada apa-apanya. Artinya, gitu. Kita sakit hati karena kita enggak jujur. Kalau kita jujur, dihina, enggak ada apa-apanya. Saya pernah dihina orang, emang bukan menghina, itu fakta. Ya. Pernah suatu saat ceramah di takdirnya sedang ceramah di luar negeri. Ibu-ibu yang sudah ceramah tuh ngacung. Ustaz, boleh saya nanya? Ya Bu. Ustaz, maaf ya. Ini di Amerika. Saya lihat Ustaz tinggi, besar, putih. Aslinya kok pendek, hitam gitu. Oh, saya pikir jauh-jauh ke Amerika. Asalnya jengkel sekali. Tapi alhamdulillah Allah nolong. Apa yang salah dari omongan dia? Dia lihat orang Amerika gede-gede, lihat saya pasti jadi kecil. Kan tergantung pembanding, betul? Orang Amerika putih-putih, lihat saya ya jadi gelap begini. Tidak ada yang salah omongan dia. Tapi tidak perlu ngomong kayak gitu. Itu. Minum dulu ya. Supaya tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ada itu anak bule, anak-anak yang dari yang kulit hitam ngobrol. Kenapa kok kamu kulitnya hitam? Dasar anak gitu. Kok kamu kulitnya hitam? Kata anak yang itu, kata bapak saya dengan ibu, adalah anak ya kalau putih cepat kotor. Ngarang. Wes ngono bae yo. Sahabat-sahabatku, ini ada santri siap guna di Bandung yang baru dibuka pelatihannya kemarin, 600. Selamat berlatih sahabat-sahabat sekalian. Setan pasti tidak suka dengan latihan yang membuat saudara lebih kuat iman, kuat ilmu, kuat fisik. Pasti membisiki untuk, wah, ngapain capek-capek. Ketahuilah bahwa makin kita terlatih menghadapi kepahitan, makin bisa menikmati kepahitan. Makin terlatih menghadapi kesulitan, makin bisa menikmati kesulitan dalam hidup ini. Orang-orang yang menderita itu yang tidak pernah terlatih. Adik-adik akan dilatih, ditempa terus dengan berbagai hal supaya keluar simpenan kemampuan kita. Nanti yang takut-takut akan dibuat mengarungi takut supaya tahu bahwa dirinya ini berani. Yang cemas-cemas nanti dibuat sebuah proyek kegiatan yang membuat bisa mendobrak rasa cemas. Yang minder, nanti saudara harus dagang sehingga tahu bahwa minder tidak menyelesaikan masalah dan ternyata kita bisa mengatasi keminderan kita. Selamat berlatih. Insya Allah 3 bulan berlatih ini mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan keyakinan kepada Allah, kekuatan amal soleh, kekuatan dakwah, dan kekuatan sabar. Insya Allah kelak nanti sesudah terlatih menjadi orang yang berkarakter baku, baik, dan kuat. Karakter baik fondasinya 3, yaitu ikhlas, jujur, tawadu, dan karakter kuat yang dibangun adalah berani, disiplin, dan tangguh. Mudah-mudahan Allah yang menguasai kita, membulak-balik hati kita, berkuasa penuh atas diri kita, mengabulkan doa kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Nurul Astiri, Sleman, Yogyakarta. Nggih Mas. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear, radio selesai. Sudah, tinggal kita-kita ya. Ini masih ngereka Mas? Susah, tanpa bisa ngono bae yo. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan ada hikmahnya. Nanti pulang bawa inilah, di ini juga ada namanya DT Peduli, selain lembaga. Bawa ini rumah tahun kemarin, berapa tahun kemarin? 100, tahun 2019 terkumpul 180 miliar rupiah. Ya, tapi paten. Dan masukin ke sini cukup uang sisa. Misal beli roti 10 ribu, pakai uang 100 ribu. Tuh kan, belum apa-apa udah pelit kan. Harusnya, oh, iya ya gitu, gak ketawa. Coba jujur loh, jangan langsung soleh ya. Kalau punya uang 120 ribu, yang dimasukkan ke sini berapa? 20. Tambah rezekinya, jadi 3 lembar, 125 ribu. Yang dimasukkan berapa? 5 ribu. Tambah lagi rezekinya, 127 ribu. Nah, begitulah 2 ribu nih. Tanya uang-uang yang nanti reuni uang tuh Pak, yang diproduksi oleh Bank Indonesia tuh kumpul. Lihat yang 2000-an, 1000-an tuh lusuh sekali. Tapi yang 100 ribuan fresh Pak. Dengan kerennya orang yang 100 ribu, yang 100 ribu uang kertas tuh ngobrol. Kenapa sih kamu kok penampilan jadi lah? Dulu kan kita sama-sama fresh, kata yang 100 ribu. Ya maklumlah, kami sih biasa di pasar, ya di tukang ojek, tempat parkir. Kami tuh jelajahnya di sana, WC umum. Tapi ya gini-gini juga kami sering ke masjid loh. Gitu kan. Kamu gimana suka ke masjid? Itu dia, kami mah jarang ke masjid. Ngerti gak nih? Ketawa-ketawa tapi gak ngerti ya. Suatu saat pernah saya lihat video nih ya, ada pemuda, oh kayaknya eksekutif muda. Dia titik lemah dari gagalnya sedekah tuh kebanyakan mikir. Dia ngeluarin uang 2 lembar, 100 ribu dan 1000. Dia mikir, yang mana nih yang saya sedekah? Akhirnya dia pilih 100 ribu, yang dia lipat dan dimasukkan ke saku. Yang 1000 masuk dia ke kotak infak. Baru masuk, tiba-tiba dari belakang kakek-kakek nepuk-nepuk. ngasih uang 100.000. Luar biasa sih kakek. Enggak kelihatan kaya, enggak kelihatan keren, sedekahnya nendang banget 100.000. Masukin lagi. Apa kek? Itu jatuh dari saku gitu. Mau kayak gitu, ha? Kalau Allah pada takutnya. Kalau Allah mau ngambil gampang, Pak. Diambil tuh lewat berbagai cara, benar? Malah hadirin kalau punya uang potong 5%. Enggak usah ragu-ragu, tak potong 50. Dapat 10 juta potong 500.000. Lihat miskin enggak akan. Lama-lama potong. Naik dari 5%, latih potong 10%. Jangan ragu, potong aja. Dapat 1 juta, potong 100.000 masuk amplop persiapan sedekah. Lihat berkurang, tidak akan berkurang rezekinya. Lama-lama potong 20%. Tuh kan, semua tegang ya. Lihat Pak, saya lihat waktu 5% masih 5%. Ya cukup lah. 10% tunggu dulu, 10% cicilan gimana? Mikir saudara. Tapi pas 20%, wah zolim nih si Aha. Ini baru rencana hadirin. Rencana aja udah tegang hadirin. Itulah kita pelit kita tuh Pak. Jangan suka ragu-ragu. Jangan kebanyakan mikir. Ada lagi kok. Selama ini aja kita pelit. Kasih oleh Allah. Masa dermawan gak dikasih? Saya nih Pak, kalau tiba-tiba sekarang ada tamu AA. Ini ada khusus buat AA nih. Maaf ya, 10 miliar. Kasih aja saya 10 miliar. Udah gak ribet. Tinggal saya bagi dua, 5 miliar untuk bapak-bapak, silahkan dibagikan ya, 5 miliar untuk ibu-ibu bagikan. Selesai urusan, masa ngarang aja pelit hadirnya gak? Sama ngelamun aja pelit. Terus nah AA mana dong? Ya saya tinggal ngelamun aja diam-diam, 100 miliar dibawa pulang. Enakan ketawanya ya. Tahu kenapa enak ketawanya? Ngetawain diri sendiri. Wes ah. Terima kasih ibu bapak yang baik. Sambil kita tanya jawab, silakan bersedekah ya. Mau sedekah tidak? Tidak apa-apa, ini ada petugasnya Mas. Kita akan buat juga rumah tahfiz, semakin banyak rumah tahfiz makin bagus. Ini sudah banyak yang terbantu. 1,5 juta lebih orang yang terbantu. Wah, lapangan kerja 180 miliar tahun ini 400 miliar insyaallah. Ya, ada pertanyaan silakan. Petugas silakan. Ya. Ono pertanyaan? Mas, ingat ya, saya bukan Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Adi Hidayat. Jangan yang sulit-sulit. Jangan mempersulit orang lain. Awas ya. Karena ada yang nanya, "Ayo, Dek, mau kalau diam aja enggak bergerak lah." Teman-teman yang mau sah silakan ya, ada petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan Jamiatul Khair Cikampek, Pak Ustaz. Dari mana itu? Cikampek Karawang. Tengah aja ke sini. Alhamdulillah. Silakan, Mas. Gini Pak Ustaz, yang kita kan antara hati dengan pikiran itu tidak menyatu. Apa? Dengan pikiran itu tidak menyatu. Kadang ada pikiran yang tadi kata Pak Ustadz, kita pengen takan 10 miliar ataupun 10% gitu ya. Tapi kadang dalam hati itu ada rasa enggak ikhlas gitu, kadang gitu. Nah, bagaimana cara kita menyatukan hati yang ini itu supaya selalu istiqomah di jalan Allah gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus terus berlindung ke Allah karena setan itu tidak bisa kita untuk melakukan sesuatu yang Allah sukai. Tapi setan cuma ngebisik aja. Jadinya masalah itu kalau kita ikutin. Coba aja, bret-bret aja Mas. Gak berkurang kok. Kalau nanti berkurang harta karena sedekah, catat ya. Berapa sedekahnya kasih tahu saya. Beneran. Ya udah, maksudnya ngasih aja ya. Jadi lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti melemah tuh bisikan setannya. Ya emang gitu Mas. Ya, terakhir. Monggo. Kalau tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada, sambil kita baca Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. آيات كرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا الله يا سميع يا بشير Ya Syahid, Ya Qarib, Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Duhai Allah yang maha menatap. Wahai Allah yang maha pengampun. Allahumma gfir lana, wali walidina, warhamhum kama rabbawna shoghara. Ampuni kami Ya Allah. Ampuni sebusuk apa hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah. Hapuskan senista apapun, aib-aib bunyikan selama ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja. Ampuni dosa yang terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Ampuni maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu. Allahumma ja'alna minat tawabin. Waj'alna minal mutatahirin. Waj'alna min ibadika salihin. Ampuni ibu bapa kami ya Allah. Kahi sisa umurnya. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur. Ringankan hisab. Jadikan ibu bapa kami ahli sorga. Ampuni guru-guru kami ya Allah. Para ulama yang menjadi jalan hidayah. Jalan ilmu yang menjadi jalan kami mengenalmu. Berkahi sisa usianya. Berkahi keluarga dan keturunannya. Ampuni ya Allah orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Tolongkan kami menjadi hamba yang tahu balas budi. Ampuni hamba-hambamu yang kami sakiti selama ini, ya Allah. Lindungi kami dari perbuatan zalim terhadap siapa, dan ampuni orang-orang yang menyakiti kami, ya Allah. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf dan bisa mencegah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Berkahi jamaah ini, ya Allah. Jadikan ahli solat yang khusyuk, ahli Quran yang mutqin, jadikan ahli amal yang ikhlas. Karuniakan rizki yang halal barokah, pekerjaan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizoh. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Haji hajah mabrur mabrurah. Allah merzuknal istiqamah. Jangan cabut nikmat iman kami ini, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah. Terima kasih. Sampai jumpa di MKFM Jogja setiap jam 5 pagi, ya. Telah radionya atau di Facebook, di IG kalau dirasa ada manfaat. Matur suwun mbah-mbah semuanya, mbok-mbok juga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khair kepada guru kita Pak Agim atas tausiah yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi nasihat kita bersama. Semoga apa yang disampaikan menjadi nasihat bagi kita bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Atas diri.